sadarkah kau ku sayangi? Sadarkah untukmu ku bernyanyi? Terbacakan niat tulus ini. Degup jantung yang terbisik. Kata tak berarti kalau hanya kan sakiti. Diam bukanlah tak ingin. Degup jantung yang terbisik. Tanda cinta yang cintaimu, aku yang akan selalu mendampingimu. Bila bahagia yang akan kau tuju, bila butuh cahaya untuk menemanimu, pilihlah aku. Jangan sempatkan.